bana mabel pe na tele mama ben na tuna lioni po aye bisanga makambo ya Charlotte na bandise ko kanisa mama musika na kolinga yenge pembeni na kobanga monoko ekolenga mano bampo ebima eloko na kolingela yenge pasa kotala demarche ya basantu maloba ya mungwa musika na kolinga yenge pembeni na kobanga monoko ekolenga mano bampo ebima eloko na kolingela yenge pasa kotala demarche ya basantu maloba ya mungwa. Musikana kolinga yenge pembeni na kobanga monoko ekolenga maloba mpo ebima eloko na kolingela yenge pasa kotala demarche ya basantu maloba ya mungwa mia mia moto nanga pamase kolingana tuma omoninga inakangeli yokana luka moyeto silisa Oyelinga na butu Olobina na teoke ikatanga Kata seleka Nana yoto kende Mama Vya vya moto Yangafa maseko lingana Tuma omoninga inakangeli yokanda Luka mwaeto silisa Oyelinga na butu Olobina na teoke ikatanga Kata seleka, gana yoto kende, mama. Seleka gana yoto kende mama Vya vya moto Yangapa maseko lingana Tumba omoninga inakangeni yokanda Luka moyeto sinisa Koye lingana butu Molo vina ngate oke ikatanga Kata seleka gana yoto kende mama.